Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwanabdin na'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul an'am ayat yang ke 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwa sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang menjadi sebab kalian terpisah dari jalanku. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Qala asy-syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها. Setelah ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak perkara-perkara besar yang diperintahkan dalam Islam dan syariat-syariat yang penting, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengisyaratkan adanya perkara yang lebih umum dari itu semuanya. Faqala wa anna hadha siratim mustaqima, ay hadhil ahkamu wa ma ashbahaha mimma bayyanahu Allahu fi kitabihi wa wadhahahu li'ibadihi siratullahil musilu ilaihi wa ila dari karamatihi al-mu'tadilu as-sahlul mukhtasar. Allah berfirman, dan bahwa sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maksudnya, hukum-hukum yang telah kami sebutkan dan yang serupa dengannya, yang dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, dan Allah jelaskan untuk hamba-hambanya, merupakan jalan Allah yang bisa menyampaikan hamba kepada Allah dan menyampaikan ke negeri yang penuh dengan kemuliaan. Hukum yang seimbang, yang mudah dan ringkas. Fattabi'uhu litanalul fawza wal falaha wa tudrikul amala wal afraha. Maka ikutilah jalanku agar kalian bisa mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, dan kalian bisa mendapatkan cita-cita dan segala perkara yang menggembirakan. Wala tatabi usubula ai aturqal mukhalifata li hadat tariqi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, yakni jalan-jalan yang menyelisih jalanku yang lurus ini. Fatafarraqu bikum an sabili ai tudillukum anhu wa tufariqukum yamina wa shimala. Yang menyebabkan kalian terpisah dari jalanku yang lurus, yang menyesatkan kalian dan menyebabkan kalian terpisah ke kanan dan ke kiri. Fa idza dhalaltum anis siratil mustaqim falaisa thamma illa turukun tusilu ilal jahim. Jika kalian tersesat dari jalan yang lurus, maka di sana tidak ada lagi kecuali jalan-jalan yang menyampaikan kalian ke neraka jahim. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Fa innakum idza qumtum bima bayyanahu wa lakum ilma wa amala surtum minal muttaqin wa ibadillahil muflihin. Jika kalian telah melaksanakan apa yang Allah jelaskan kepada kalian, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan hamba-hamba Allah yang beruntung. Wa wahhada as-sirata wa adafahu ilaihi li'annahu sabilun wahid musilun ilaihi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan as-sirat dengan bentuk mufrad, ini tunggal, dan bahkan dimudhofkan kepada Allah, menunjukkan bahwa jalan Allah yang menyampaikan kepada Allah hanya satu. Wallahu wal mu'inu lisadikina ala suluki. Dan hanya Allah yang bisa membantu orang-orang yang menempuh jalannya. Barakofikum. Di dalam ayat yang ke-153 ini, ikhwan abidina azakumullah, ada beberapa faedah yang perlu kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna sirati mustaqimah, jalan Allah yang lurus. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, bahwa jalan Allah yang lurus itu ialah Al-Quran. Pendapat yang kedua, jalan Allah yang lurus itu ialah Al-Islam. Kedua pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Masir ketika menjelaskan tentang ayat ini. Nah, dua pendapat ini ikhwan fillah azakumullah saling melengkapi dan diwakili oleh pendapat yang kedua, bahwa jalan Allah yang lurus ialah Al-Islam yang Allah sampaikan berupa risalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskannya. Kemudian, faedah yang kedua. Para ulama juga berbeda pendapat tentang As-Subul, jalan-jalan yang menyimpang. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya as-subul di sini ialah ad-dhalalat, segala jalan kesesatan. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang kedua, as-subul ialah al-bid'ah wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Dan ini merupakan pendapat al-imam Mujahid, murid Ibn Abbas. Sementara itu, As-Syaikh Ibnu As-Sa'di rahimahutaala beliau menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, bahwa as-subul ialah at-turuqul mukhalifatu li hadzal thariq, segala jalan yang menyelisihi Islam. Segala jalan yang menyelisih Al-Islam. Nah, pendapat-pendapat ini semuanya bisa diterima dan saling melengkapi. Barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat ini bisa kita ambil faedah yang ketiga. Wajib mengikuti Islam yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wujubut tiba'il Islam alal Qur'ani wa sunnah bifahmi salafil ummah. Nah, mengapa ada tambahan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah? Karena dalam ayat ini disebutkan jalanku yang lurus. Berarti Islam yang lurus ialah Islam yang bersumber dari Al-Quran was-Sunnah dan dipahami oleh salaful ummah dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan generasi-generasi yang istiqomah mengikuti jejak langkah mereka. Barakallahu fikum. Nah, itu hukumnya wajib. Dan yang mengikutinya disebut dengan apa ini? Ahlus sunnah wal jamaah. Atau muslim haqqa. Muslim yang sebenarnya. Atau salafi. Seorang yang mengikuti jejak langkah salaful ummah yang berpegang teguh dengan Islam yang lurus. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang keempat yang bisa kita ambil. Faedah keempat yang bisa kita ambil, ikhwana fillah a'azzakumullah, larangan mengikuti segala jalan yang menyelisihi Islam. An-nahyu anittiba'i turukil mukhalifati lil Islam. Dilarangan mengikuti segala jalan yang menyelisihi Islam. Nah, ini sifatnya umum, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, bahkan masalah asyiasah politik berbangsa dan bernegara. Semua jalan yang menyelisih al-Islam tidak boleh diikuti. Nah, faedah berikutnya yang kelima, wajib untuk mempelajari al-Islam yang murni dari Al-Quran wa Sunnah. Mengapa faedah ini dimunculkan? Karena tidak mungkin seorang itu mengikuti jalan Allah yang lurus tanpa ilmu. Padahal dalam kaidah disebutkan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Perkara yang wajib yang tidak bisa kita ikuti kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi wajib juga. Kita tidak bisa mengikuti jalan Allah yang lurus kecuali tahu mana saja jalan Allah yang lurus itu. Maka mengetahui jalan Allah yang lurus itu hukumnya apa ini? Wajib juga. Nah, istilah mengetahui jalan Allah yang lurus itu ialah belajar. Itu wajib. Gak mungkin kan orang bilang saya pengikut sunnah. Kalau tanya, jenggot itu termasuk sunnah Rasul apa enggak? Oh, itu masalah duniawiyah. Milik kita sendiri, mau kita pelihara silakan, mau kita buang ya terserah. Orang semacam ini berarti pengakuan mengikuti sunnah tidak sesuai dengan apa ini? Kenyataannya. Kenapa? Karena dia enggak tahu sunnah itu apa. Apa saja yang termasuk sunnah Rasul? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia bodoh, tidak tahu. Nah, sehingga para ulama dalam menyampaikan ayat ini sering memberikan faedah tadi itu. Wajib mempelajari syariat ini untuk bisa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena enggak mungkin bisa mengikuti jalan Allah yang lurus itu kecuali dengan mengetahui apa saja jalan yang lurus itu. Dan enggak mungkin mengetahui apa saja jalan Allah yang lurus itu kecuali dengan cara apa ini? Belajar. Nah. Baik. Selanjutnya. Jalan Allah yang lurus itu hanya satu. Nah. Di sini dalilnya ialah Sirati mustaqimah. Dengan menggunakan apa ini? Lafaz mufrad tunggal. Ya. Berarti jalan Allah yang lurus itu cuma satu. Kebenaran itu cuma satu. Nah, tidak bercabang, tapi cuma satu. Kalau ada yang mengatakan, bukankah sering kita dengar ucapan para ulama bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak? Gimana jawabannya? Jalan kebenaran itu, jalan Allah yang lurus itu cuma satu. Di lain pihak, para ulama sering menyatakan bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak. Ini pertentangan apa tidak? Al-jawab, tidak pertentangan. Jalan Allah yang lurus cuma satu. Tetapi ajaran Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan itu tidak cuma satu perkara saja, tapi banyak perkaranya. Ibadah itu banyak macamnya, enggak cuma satu. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan, itu banyak caranya. Begitu. Bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan iktikaf, bisa dengan bersedekah, bisa dengan yang lain-lainnya. Hanya saja ajaran yang mengajarkan jalan-jalan kebaikan yang banyak itu hanya satu. Tidak bercabang. Ya. Salat caranya yang benar ya salatnya Rasulullah, bukan sholat yang lain. Nah, keyakinan yang benar ya cuma satu, keyakinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dimaksud dengan jalan-jalan kebaikan itu banyak macamnya, bukan berarti kebenaran itu tidak hanya satu. jawab, jalan Allah yang lurus yang merupakan kebenaran cuma satu. Adapun cara mendapatkan kebaikan, cara mendapatkan kebaikan itu banyak variasinya, macam-macamnya. Ibadah itu macamnya banyak, tidak cuma satu. Barakallahu. Faedah berikutnya, jalan-jalan yang sesat jumlahnya sangat banyak. Karena disebutkan dalam ayat ini, wala tattabi'us subul. Subul itu bentuk jamak. Jamak itu banyak. Berarti jalan-jalan yang sesat itu banyak. Ya. Aliran-aliran sesat banyak. Setiap tahun ada aliran sesat terbaru, keluaran terbaru. Tapi semuanya ada salafnya. Ya. Penyimpangan-penyimpangan itu mesti ada salafnya. Ya. Nah. Sebelumnya itu sudah ada kesesatan yang seperti itu, hanya saja tahun depan itu ada polesan-polesan yang lainnya. Pengembangan dari kesesatan masa lalu. Nah, barakofikum. Sehingga jangan bingung menghadapi jalan-jalan yang sesat yang banyak itu. Kuncinya satu. Untuk mengetahui aliran-aliran yang banyak itu ternyata sesat semua. Bagaimana cara kita mengetahui itu sesat? Cuma satu. Apa caranya? Kenalilah jalan Allah yang lurus. Maka Anda akan mengetahui siapa pengikut yang lurus itu. Dan siapa yang menyimpang. Sebagaimana ucapan para salaf. I'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran ini. Kenalilah Islam ini dengan sebaik-baiknya. Pelajarilah dengan sebaik-baiknya. Engkau akan tahu siapa pengikutnya. Siapa yang mengikuti al-haq dan siapa yang ternyata tidak. Nah. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Misalkan kalian pengen tahu bagaimana kesalahan-kesalahan dalam sholat yang biasa dilakukan oleh masyarakat, barakum. Caranya gampang. Belajarlah sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah dalil-dalilnya. Pelajarilah dengan baik. Kalau ternyata pulang kok lihat ada orang yang menyelisih sifat sholat Nabi, maka tinggal bilang menyelisih sunnah. Begitu. Kalau ingin tahu akidah-akidah yang menyimpang yang banyak diyakini oleh masyarakat, maka belajarlah akidah yang benar. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, dengan benar, dengan teliti. Ketika pulang kok ada orang yang keyakinannya kayak gitu, benar apa enggak ya? Jawabannya menyelisih akidah yang benar. Jadi enggak usah kalian sibuk-sibuk belajar macam-macam kesesatan. Gak usah sibuk-sibuk kalian belajar aliran-aliran sesat. Ya, pelajari saja al-haq ini dengan sebaik-baiknya, maka akan bisa menjawab itu semuanya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah penyimpangan itu selalu tumbuh baru dan berkembang? Jawabannya gampang. Ada salafnya. Ya, itu cuma pengembangan dari kesesatan masa lalu. Ya, kesesatan masa lalu. Sehingga dipelajari yang benar, kemudian diketahui sumbernya, oh ternyata menyimpang. Berarti cabang-cabangnya menyimpang semua. Beres. Nah, walaupun demikian, ikhwan fillah azakumullah, tidak semua orang bisa menggunakan kaidah ini. Kecuali diberi penjelasan yang rinci lawannya. Sehingga banyak para ulama yang menyusun kitab yang menjelaskan tentang macam-macam kebid'ahan, menjelaskan aliran-aliran sesat yang terbaru dan sebagainya, ya. Nah, supaya kita bisa mengamalkan kaidah tadi. Sampai ada yang menyusun kitab kamus bid'ah. Mulai alif sampai ya. Nah, sistem seperti kamus begitu, ya. Misalkan bid'ah rojab, nah, rojaban, ya, itu cari di rojab. Oh, ini rojab, apa, ya. Misalkan bid'ah maulid nabi, maulid mim, bid'ah maulid, jelaskan. Tapi semuanya itu kalau kalian hanya mempelajari yang kayak gitu-gitu gak habis-habis dan kalian gak pernah tahu kaidah dasarnya, sebetulnya dengan mempelajari kaidah dasarnya gak usah capek-capek kalian mempelajari aliran-aliran sesat itu, cukup tadi itu i'rifil haqqa ta'rif ahlahu, hanya belajar yang rajin. Nah, kemudian faedah yang terakhir, syariatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh jalannya yang lurus. Karena hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Nah. Jadi kalau kita menempuh jalan Allah yang lurus ini hanya mengandalkan kemampuan kita pribadi, gak mungkin. Kita butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah yang lurus itu panjang. Sebagaimana yang digambarkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, panjang. Penuh rintangan, penuh cobaan, penuh liku-liku. Yang menyebabkan banyak orang yang jenuh kemudian futur. Ya. Lain kalau jalan-jalan yang sesat kanan dan kiri pendek-pendek. Ini jalan pintas. Nah. Jadi harus banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Semuanya ini kalau kita amalkan dengan baik, mengikuti jalan Allah yang lurus dan meninggalkan jalan-jalan yang sesat, maka kita akan menjadi insan yang bertakwa. Nah, ada yang bertanya, bagaimana menjawab komentar orang salafi itu mau menang sendiri, merasa dirinya lah yang paling benar, tanpa mentazkiyah bahwa memang salafi lah yang benar. Tanpa mentazkiyah bahwa memang salafi lah yang benar. Ini bahasanya yang dipahami, ya, yang pertama tadi. Bagaimana mengomentari orang yang menjawab komentar orang yang mengatakan salafi itu mau menangnya sendiri, merasa dirinya lah yang paling benar. Nah, kalau ucapan Selanjutnya ini enggak tahu maksudnya apa ini. Tanpa mentazkiyah bahwa memang salafi lah ya. Nah, barakofikum. Dzalika al-kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka dia disebut dengan salafi dan itu benar. Dan harus yakin benar baru. Karena kita gak boleh ragu dengan kebenaran yang sudah memang benar. Nah, begitu. Masalahnya apakah kita ini termasuk salafi yang benar ataukah salafi yang tidak benar? Nah, itu kembali ke kita masing-masing. Ya. Secara umum na'am. Mutlak, ya. Islam itu benar. Ya apa enggak? Sebagaimana kalau kita berkata kepada orang-orang kafir? Ya. Fashhadu bi anna muslim. Saksikan, kami muslim. Yakin Islam itu benar, makanya saya memeluk agama Islam. Bagaimana cara ngomong kalau ada orang Nasoro yang berkata, kamu jangan merasa benar sendiri. Gitu. Duh. Saya tidak merasa benar sendiri. Saya mengatakan Islam itu paling benar. Barakufikum. Karena memang Allah yang meridhoinya. Hanya saja, apakah saya ini Muslim yang benar-benar keislamannya atau tidak, yaitu urusan lain. Barakufikum. Sebagaimana kalau kita bilang salafi itu ialah setiap orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kita yakin orang itu benar. Yakin. Gak boleh ragu. Tapi kalau kemudian ditunjukkan ke kita, apakah kita ini benar-benar salafi yang sebenarnya apa enggak? Nah, itu tergantung kita. Jadi ada pernyataan yang sifatnya mutlak. Ada yang sifatnya apa ini? Khusus untuk individu tertentu. Nah, kalau individu tertentu, ya dengan kata-kata yang tidak memastikan diri. Tapi mudah-mudahan. Nah, saya berharap saya berada di atas al-haq. Ya, tapi kalau kita mengatakan salafi itu betul-betul di atas kebenaran, na'am, yakin 100%. Tapi kalau kesalafianku apakah benar 100% atau tidak, na'am, saya berharap 100%. Tapi kalau memastikan saya 100%, itu namanya mentazkiyah sendiri ya. Nah, karena dia juga punya hak untuk mengatakan, saya juga salafi, 100%. Gitu. Jadi, ada pernyataan yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Khusus itu kalau untuk menilai orang per orang. Ya, nah, itu dengan kata-kata yang tidak memastikan. Tapi dengan kata-kata mengharap, barakofikum. Sebagaimana kalau ada orang yang mati syahid di medan pertempuran, apakah kita bilang, dia pasti syahid? Ataukah semoga dia syahid? Semoga dia syahid. Tapi kalau secara mutlak orang yang mati di medan pertempuran karena membela agama Allah, maka dia syahid. Nah, secara mutlak, enggak apa-apa. Begitu cara menjawabnya. Tapi kalau yang diinginkan ialah bagi-bagi kebenaran, tak bisa. Ya, mesti ada yang benar, ada yang salah. Nah, kalau memang saya benar, masa ngaku salah? Ya, dia bilang kamu jangan merasa benar sendiri. Begitu. Terus kenapa? Mau bagi-bagi kebenaran dengan Anda? Terus kalau saya memang benar, apakah saya pantas mengatakan saya salah? Dan begitu saja. Tapi saya tahu yang dimaksud dengan orang yang mengatakan kamu jangan merasa benar sendiri ialah mereka itu tidak mau disalahkan. Gitu. Ya kan? Ketika mereka disalahkan enggak mau. Bantahannya kamu jangan merasa benar sendiri. Gitu. Terus kamu mengatakan saya salah. Ya kamu salah. Ya kita jawab kamu jangan merasa benar sendiri. Akhirnya kan bingung siapa yang benar, siapa yang salah. Dia bingung, kita pun bingung. Supaya gak bingung-bingung, sampaikan tadi. Kalau memang yang Anda maksud ialah bagi-bagi kebenaran, ya gak bisa. Mesti ada yang benar, ada yang salah. Yang kedua, kalau memang saya di atas kebenaran, masa saya harus mengatakan saya salah? Anda benar. Yang ketiga, mari kita buktikan siapa benar, siapa yang salah. Gitu, ya. Tapi kan Anda yang maksudkan ialah kamu jangan menyalahkan saya dan merasa benar sendiri. Nanti jangan-jangan Anda juga begitu. Ketika menyalahkan saya, ya Anda jangan menyalahkan saya, jangan merasa benar sendiri. Itu nanti malah bingung, ya. Menghadapi orang yang bingung itu jangan ikut bingung. Jadi dia tuh bingung, gak bisa bantah. Akhirnya keluar kata-kata jangan merasa benar sendiri itu, ya bagi-bagi dong kebenarannya, ya atau gak usah saling nyalakan semuanya benar, ya semua salah. Bagi-bagi kebenaran juga gak boleh, semuanya dikatakan benar juga gak boleh. Wong satu salah satunya benar kok, ya. Mengakui salah padahal benar, ya enggak boleh. Atau mengakui apa salah padahal benar, atau mengakui benar walaupun dia salah, ya enggak boleh. Jadi katakan hak itu hak, katakan yang batil itu batil, walaupun pahit rasanya. Nah, ya, taib. Jadi supaya selesai, dikasih poin-poin tadi itu. Apakah boleh menjual masjid? Karena Anda pernah lihat masjid dijual. Oh, Masya Allah. Ya. Nggak punya uang sampai menjual masjid. Kalau yang dimaukan menjual masjid ini karena masjidnya tadi tidak difungsikan. Karena nggak ada yang memfungsikannya. Dikarenakan letaknya di tengah hutan. Sehingga hanya monyet-monyet yang masuk. Enggak berfungsi masjidnya. Kemudian dia ingin menjual tanah masjid itu dan masjidnya untuk diganti dengan tanah dan masjid yang baru yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin boleh. Sebagaimana hukum menjual tanah wakaf. Dalam syariat itu boleh. Kalau memang tidak berfungsi faedahnya, kemudian dibelikan untuk sesuatu yang lain yang lebih berfaedah. Dan statusnya juga wakaf. Namanya memperpanjang barokah dan faedah. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau karena masjidnya ini tambah ramai jamaahnya, wahnya laku jual tinggi, terus dijual ya. Nah, dulu saya yang bangun ya, nggak ada jamaah, sekarang ramai jamaah ya. Bangunnya dulu cuma 500 juta, sekarang tak jual 1 M. Pengunjungnya kan banyak. Saya mau pindah, tak jual kesampaian masjidnya. Nah, ini nggak ada sejarahnya seperti itu ya. Jual beli masjid di mana? Jadi intinya kalau yang dimaukan itu ialah menjual masjid yang tidak berfungsi, kemudian dibelikan tanah dan untuk bangun masjid yang baru yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Allah Ta'ala bersuap, itu boleh. Nah, seperti yang saya contohkan itu, kan ada orang kepengen punya masjid ya, ternyata tanah warisannya ada di tengah hutan, gak ada orang sama sekali, situ gak ada penghuninya. Wah, kelelawar, tikus masuk, monyet masuk, macam-macam, gak berfungsi. Rusak masjidnya. Nah, ada orang yang mau beli tapi bukan untuk masjid, tapi untuk villa. Ya gak apa-apa, nanti uangnya dipakai untuk beli tanah, untuk masjid lagi. InsyaAllah. Naam. Wallahu ta'ala bisawab. Naam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.